di hutan, rusuh kelabu terbayang-bayang. Senyum manis dunia bayang, lah terlupakan mesayang. Kuturi kenerangan kurutan, hati ku ngenang bandula teralang. Masuknya Sampai.